Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini Selasa 2 Februari 2021 dibacakan Tia Andalusia dan Ardiansyah. 1.900 dosis vaksin Sinovac tiba di Aceh Tenggara. Sempat dinyatakan hilang, Abdul Jalil diselamatkan nelayan Trumon. Gangguan gajah liar mereda di Nagan Raya. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, Jeffrey SKM MKM, mengatakan vaksinasi Sinovac COVID-19 di Aceh Tenggara perdana dilakukan terhadap 10 orang anggota Forkopimda di Tano Alas. Dari Aceh Tenggara, Asnawi Lui melaporkan. Mereka yang akan divaksin Sinovac adalah Bupati Aceh Tenggara, Raidin Pinim, Wakil Bupati Bukhari, Ketua DPRK Aceh Tenggara, Denny Febrian Roza, STTP MSI, Kapolres Aceh Tenggara, AKBP Wanito Eko Sulistio SIK, dan Dim 0108 Aceh Tenggara, Letkol Infantri Robi Firdaus SE MSI, Kajari Aceh Tenggara, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Mahkamah Syariah, dan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tenggara. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, Jeffrey SKM MKM mengatakan, sebanyak 1.900 dosis vaksin Sinovac sudah tiba di gudang Dinas Kesehatan Aceh Tenggara. Rencananya, vaksin Sinovac ini akan didistribusikan ke puskesmas-puskesmas di Aceh Tenggara. Menurutnya, jatah vaksinasi Sinovac COVID-19 untuk tenaga kesehatan di Aceh Tenggara mencapai 1.873 orang. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Aceh, Dr. Nasrul Zaman STMKes, berharap Forkopimda di Aceh Tenggara dapat seluruhnya disuntik vaksin Sinovac COVID-19 ini. Hal itu penting untuk menumbuhkan kepercayaan kepada tenaga kesehatan yang bakal disuntik. Sudarlun Abdul Jalil, 52 tahun, nelayan asal Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Singkil, berhasil diselamatkan nelayan Trumon, Aceh Selatan, yang sebelumnya korban sempat dinyatakan hilang saat memancing di laut di kawasan Ujung Batu. Dari Singkil, Dedi Rosadi melaporkan. Informasi ditemukannya Abdul Jalil disampaikan Kepala Desa Pulau Balai, Sudirman. Ia mengatakan korban ditemukan sekitar pukul 13.35 waktu Indonesia Barat dalam keadaan selamat. Ketika terombang-ambing di laut akibat cuaca buruk, ia ditemukan nelayan Trumon yang melakukan pertolongan. Sebelumnya, 4 tim SAR dikerahkan mencari Abdul Jalil. Abdul Jalil pergi seorang diri mancing ke laut di kawasan Ujung Batu, Pulau Banyak, dan biasanya nelayan pemancing sudah kembali dari laut jelang tengah malam atau paling lambat pagi hari. Sudarlun, gangguan gajah liar yang melanda dua desa di Senagan Timur, Nagan Raya dilaporkan mulai mereda. Walau demikian, warga tetap berharap penanganan yang maksimal, sehingga hewan yang dilindungi itu tidak lagi muncul di sekitar pemukiman penduduk. Dari Nagan Raya, Rizwan melaporkan. Informasi yang diperoleh Serambi FM, gajah liar sebelumnya muncul di Desa Blang Tengku dan Desa Tuwi Melusong. Camat Senagan Timur Okta Umran SSTP mengatakan, gangguan gajah liar mulai mereda. Ia juga mengakui bahwa gajah sempat muncul selama 2 pekan terakhir, sehingga menyebabkan kebun warga di 2 desa rusak. Kebun meliputi kacang tanah, jagung, padi, dan pinang. Bahkan warga resah terhadap ancaman jiwa. Camat menambahkan, pihaknya sudah menjadwalkan pada Rabu akan kembali turun ke desa yang sempat muncul gajah tersebut. Darlun Polres Nagan Raya telah menyelidiki penyebab seorang pekerja proyek pembangunan gedung pengadilan negeri Sukamakmu yang terjatuh hingga meninggal dunia pada Minggu 31 Januari 2021. Dari Nagan Raya, Rizwan melaporkan. Kapolres Nagan Raya AKBP Risno SIK kepada Serambi FM mengatakan korban terjatuh sendiri. Saksi-saksi dalam kasus itu telah dimintai keterangan guna menyelidiki kasus tersebut. Korban yang meninggal telah dibawa pulang ke kampungnya di Sumatera Utara. Seperti diketahui, Suhenri, 35 tahun, warga desa Jentera Stabat, Kecamatan Wampu, Langkat, Sumatera Utara, meninggal dunia setelah terjatuh ketika sedang membangun gedung PN Sukamakmu. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 31 Januari 2021, sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat, sehingga dilarikan ke RSUD Sultan Iskandar Muda, Nagan Raya. Informasi menjelaskan Suhenri sedang memegang rol aluminium dan menjekitkan di balok atas samping gedung untuk melakukan finishing balok. Namun, rol yang dipegang korban tersebut tidak menempel di balok. Kemudian korban langsung terjatuh dari atas samping gedung. Korban terjatuh dari atas dengan posisi pinggang dan kepala terbentur anak tangga serta terguling jatuh ke dalam parit yang sedang dibuat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, peresmian jembatan sepanjang 60 meter telah rampung dikerjakan dalam waktu 90 hari atau sejak Oktober 2020. Kabak Kominfo Persandian dan Protokol Setda Kap Abdia Mawardi SH mengatakan ada beberapa agenda Gubernur Aceh Novariansyah saat tiba di Abdia. Di antaranya meresmikan penggunaan jembatan rangka baja Krung Teku, lalu peletakan batu pertama proyek jalan. Dari Abdia, tim Serambi FM melaporkan. Menurut jadwal, Gubernur akan ke Kabupaten Simelu terlebih dahulu, kemudian ke Abdia, dan setelah itu baru bertolak ke Aceh Selatan. Pihaknya saat ini mulai mempersiapkan segala sesuatu terkait kelancaran kegiatan tersebut. Dengan diresmikannya penggunaan jembatan itu, diharapkan gairah pertumbuhan ekonomi di Abdia semakin meningkat. Sebab akses petani yang hilir mudik ke kebun menjadi lebih mudah, termasuk saat membawa hasil perkebunan. Dalam kesempatan itu juga, Bupati Akmal Ibrahim akan menerima sertifikat penghargaan dari Kementerian Pertanian RI yang diserahkan langsung oleh Gubernur Aceh atas nama Menteri Pertanian tentang varietas jengkol Abdia yang masuk dalam kategori bibit unggul nasional. Sudarlun, pemerintah Cina menyatakan telah menindak jaringan kriminal yang membuat vaksin palsu untuk COVID-19 yang telah beraksi sejak September. Departemen Kepolisian di Jiangsu, Beijing, dan Shandong menangkap lebih dari 80 orang yang diduga terlibat dalam kejahatan itu. Kompas.com melansir. Kantor berita Xinhua melaporkan mereka terlibat dalam memproduksi lebih dari 3.000 dosis vaksin COVID-19 palsu. Kementerian Keamanan Publik Cina sedang menyelidiki kejahatan yang terkait dengan pembuatan dan penjualan vaksin palsu, termasuk praktik ilegal obat-obatan dan penipuan dengan kedok vaksin. Polisi menemukan sejak September 2020, sindikat itu memasukkan larutan garam ke dalam injektor untuk memproses dan membuat vaksin virus corona palsu. Barang ilegal itu lalu dijual dengan harga lebih tinggi. Cina telah memvaksinasi penduduknya dengan suntikan dari dua perusahaan, Sinovac dan Sinopharm. Kedua vaksin ini juga telah diluncurkan di negara lain, termasuk di Turki. Kedua perusahaan pada awalnya mengatakan vaksin mereka memiliki efektivitas lebih dari 78%. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 25 Januari 2021. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram kami @serambifm. Syadaralun, wassalam.